Tiada lagi ruang di hatiku untuk meratapi semua kesedihan ini. Jujur hati ini pun tak sanggup untuk menyadari kau tak ada. Entah kemana ku harus mencarimu, dan sampai kapan ku harus menunggumu. Entah kemana ku harus mencarimu, dan sampai kapan ku harus menunggu. Tapi aku masih punya hati untuk kau pahami dan kau jaga.